Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna saqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum wa ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 1 Agustus 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Tamim rahimahullah. Dan ini kita akan lanjutkan di halaman 26. Di halaman kita ini ada PDF. Kita sampai di halaman 26. Ini ada pertemuan yang ketujuh. 6. Kemarin kita sudah membahas tentang kisahnya Syekh Islam Taimiyah. Dan kita mengulang dari sini yang berkaitan dengan kejadiannya yang dialami oleh Bihayyan. Dan di mana Ibn Taimiyah rahimahullah meninggal tahun 728 Hijriah. Saat itu ada perdebatan dengan Abu Hayyan. Dan sebelumnya kita juga sudah menjelaskan tentang ujian Ibn Qayyim terhadap gurunya. Bahwasanya Syekh Islam Taimiyah itu memberikan sesuatu yang sangat mengagumkan kalau membahas sesuatu dalam. Bahkan Syekh Shalih Al-Masyari radhiyallah ketika waktu itu beliau membahas di rumah beliau majmu' fatawa, pertama kali ketika kita membahas majmu' fatawa itu dengan Syekh Shalih Al-Masyari radhiyallah mengatakan, Zaki idha fatahta safan ula satajid kithir kathir fawaid jidda. Yani fawaid fi musfatawa wazir. Naam, kathir jidda yani. Wa kanna nahnu fi dakhil bahar. Dakhil bahar. Seolah-olah kita itu di dalam lautan yang sangat dalam. Dan disebutkan di sini, kemarin kita membahas fawaid, bahwasanya perbedaan antara alhamdu dan al-madah, antara pujian dan sanjungan. Pujian alhamdu di sini harus ada cinta dan pengagungan, harus ada mahabbah wa ta'zim. Sedangkan al-madah, sanjungan, itu tidak ada pengagungannya, tidak ada cintanya. Nah, sekarang kita membahas qad jara bainahu wa baina Abu Hayyan. Telah terjadi antara beliau Syekhul Islam Taimiyah dan Abu Hayyan. Abu Hayyan di sini adalah Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Al-Qirnati Al-Andalusi Al-Jiyani Nifsi Asiruddin وهيا. من كلام العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغة. ولد في إحدى جهاد غرناطة في سبوه قطاع نامية غرناطة. Kemudian kemarin kita sudah bahas meninggalnya tahun 745 Hijriah. Jadi jauh setelah Syekhul Islam Taimiyah. Nah, Abu Hayyan ini imam masyhur fil nahw. Seorang imam masyhur dalam bidang nahw. Itu di mana beliau rahimahullah saat itu di Mesir. Kemudian terjadi munadharatun fi masalin nahwiyatin. Ada adu argumentasi dalam permasalahan nahwu antara Syekhul Islam Taimiyah dan Abu Hayyan. Wa kana Abu Hayyan yu'adzimuhu wa yujillu. Awalnya, artinya dulunya Abu Hayyan di sini yu'adzimuhu, mengagungkan, menghormati Syekhul Islam Taimiyah. Wa qala fi qasidatan, ya, fihi qasidatan asma yamduhuhu fiha wa minha. Beliau mempunyai qasidah, bahkan syair-syair yang menyanjung Syekhul Islam Taimiyah. Salah satunya adalah Qama Ibn Taimiyatin fi nasri sir'atina maqama Sayyidi Taimin id asad mudar. Syekhul Islam Taimiyah, Ibn Taimiyah ini Qama telah melakukan fi nasri sir'atina, artinya berdiri tegak melakukan dalam menolong syariat kita. Jadi maqama Sayyidi Taimin, ini kedudukannya seperti Sayyidi Taimin. Sayyidi Taimin sini adalah Abu Bakar, di mana Abu Bakar, adanya Abu Bakar id asad mudar, ketika ya orang-orang itu melakukan kemurtadan pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyid Taimin di sini adalah wa Abu Bakar. Wa isyanu mudhar fi riddah, maksudnya dalam kebanyakan orang saat pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak yang durhaka, yang murtad afan. Ya. Yang melakukan kemurtadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kedudukannya karena istilahnya di sini Abu Hayyan menjelaskan pada saat zamannya Syekhul Islam Taimiyah itu banyak fitnah. Fitnah orang-orang filsafat. Orang-orang yang terkena imbas dari berkembangnya filsafat. Kemudian banyak sekali kelompok-kelompok sesat pada zaman Ibn Taimiyah. Dan Syekhul Islam Taimiyah itu sibuk untuk membantah orang-orang yang sesat tersebut. Rahimahullah. Walamma qadima Syekhul Islam ila Misr, dan ketika Syekhul Islam Taimiyah tiba di Mesir. Wajarat bainahu wa baina Abi Hayyan munadharatun fin nahwi, dan telah terjadi antara Syekhul Islam Taimiyah dan Abu Hayyan ya munadharatun, jadi debat dalam hal nahwu. Wahtajja Abu Hayyan ala Syekhul Islam Taimiyah bima fi kitab Sabawai. Dan ya Abu Hayyan menjadikan hujahnya untuk melawan Syekhul Islam Taimiyah itu dengan apa yang ada di dalam kitabnya Sabawai. Sabawai. Kemarin kita sudah membahas Sabawai. Siapa Sabawai? Anda bisa lihat Sabawai itu di awal-awal. Di awal-awal muqaddimah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang Masriyin dan Kufiyin, di mana Sabawai ini adanya adalah wa Amr bin Utsman Al-Kumbar Al-Harithi, ya, Imam Nahwu, meninggal tahun 180 Hijriah. Ini di Basri, Imam Nahu kelompok Basriyin, dan Abu Hayyan itu menjadikan pendalilan dalam adu argumentasinya terhadap ketika beliau beradu argumentasi dengan Syekhul Islam dengan mendasarkan kepada kitab Sabawai. Waqala inna ma dzakartahu mukhalifun lima fil kitab. Sesungguhnya ya. Jadi Abu Hayyan mengatakan inna ma dzakartahu mukhalifun lima fil kitab. Apa yang engkau sebutkan tadi itu menyelisihi apa yang ada di dalam kitab. Faqala Syekhul Islam dia berkata ayul kitab. Ayu kitabin. Kitab apa? Faqala kitabu Sibawai. Kitabnya Sibawai. Faqala kemudian Syekhul Islam dia mengatakan wahal Sibawai nabiyun nahwi? Apakah Sibawai ini adalah seorang nabi nahwu? Hatta yajib alaina ittiba'uhu, ya, bahkan sampai mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Artinya apa? Abu Hayyan itu mendalilkan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Sibawai. Sibawai ini adalah pemuka kelompok Basriyin yang meninggal tahun 180 Hijriah. Ya, beliau seorang yang alim dalam nahwu. Tapi bukan berarti kemudian semuanya apa yang ada di dalam Sibawai pasti benar. Nah, makanya Syekhul Islam Taimiyah dengan kecerdasannya rahimahullah mengatakan wahal Sibawai nabiyun nahwi? Apakah Sibawai ini nabinya nahwu? Paham sampai sini? Hatta yajib alaina ittiba'uhu. Bahkan sampai wajib kita itu wajib untuk mengikutinya. Ya kalau nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita ikuti. Laqad ghalita Sibawai. Imam Sibawai ini salah melakukan kesalahan fi kitabihi dalam kitabnya. Fi aktsar min 80 mawdu'an. Lebih dari 80 permasalahan. La ta'rifuha. Engkau pun enggak tahu. Jadi engkau pun tidak tahu tentang kesalahan tersebut. Sibawai salah dan engkau pun enggak tahu gitu. Jadi double. Menyalahkannya double. Pertama menyalahkan Sibawai, yang kedua kalau engkau mendasarkan pada kitabnya Sibawai berarti engkau pun enggak tahu tentang kesalahan tersebut. Ya. La ta'rifuha la anta. Engkau tidak tahu. Wala Sibawai. Engkau tidak tahu. Begitu juga apa? Sibawai. Fahami ar-rajulu wa ghadiba. Maka Abu Hayyan menjadi naik pitam dan marah. Misalnya antum lihat. Ada orang yang berusaha untuk membantah antum. Maka apa mas? Makai Google. Antum enggak tahu googlingnya antum aja salah itu. Kok antum masih tetap ngeyel dengan googlingnya antum? Nah, itu juga sama. Seperti kesalahan-kesalahan yang fatal sekarang ini adalah kesalahan dalam mengambil nama-nama anak. Nama anaknya siapa? Artinya, enggak tahu set. Kemarin googling. Ya, nah, kemarin googling. Dan ketika dikatakan Google-nya salah, cara nulisnya pun salah. Google salah, apalagi antum mengikuti yang salah, maka antum tambah salah lagi. Jadi antum nggak tahu, apalagi Google nggak tahu. Artinya dalam hal key search-nya itu salah. Begitu juga yang ditampilkan pun salah. Itu bisa terjadi, bisa terjadi. Sehingga ketika kondisi yang kejadian seperti itu, bagaimana kita harus bersikap? Kalau yang dijadikan sandaran itu sudah salah, bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita harus tetap ngotot? Ya, tetap ngotot. Jawabannya adalah, kalau misalnya, ya, permasalahan itu ya penjelasannya itu adalah bahwasanya orang tadi itu tahu dia salah dan rujukannya salah, maka nggak boleh diikuti lagi. Dia harusnya rujuk. Sebagaimana ada orang mengatakan yang penting hadis itu. Loh, hadisnya dhaif, Mas. Sudah dijelaskan hadisnya dhaif, tapi kenapa antum tetap ngeyel? Misalnya. Maka di sini yang membedakan antara kalau kita berbicara dengan orang yang ngeyel, orang yang tetap kekeh, meskipun dia sudah mengaku itu salah, tapi tetap kekeh, maka kita harus tinggalkan. Percuma. Ya, percuma. Karena ada nasihat dari Syekh Albani rahimahullah dalam dakwah itu adalah alki kalimatak wamshi. Engkau itu omongkan apa yang menjadi perkataan kebaikanmu, kemudian sudah jalan. Teruskan jalanmu. Artinya enggak usah kemudian melihat apakah dia itu mengikuti perkataanmu, tunduk dengan perkataanmu atau tidak, itu bukan urusan. Yang penting sudah dikatakan, ini loh kebenaran seperti ini. Kalau dia tidak mau menerima atau enggan untuk mengikuti, monggo terserah antum. Antum bebas kok untuk mengikutinya. Nah, di sini penjelasan dari kalau misalnya coba antum kira-kira pernah enggak membayangkan antum sebagai Abu Hayyan ketika antum sudah istilahnya kalau dalam bahasa apa Jawanya daki-daki sudah istilahnya bibir itu dipenuhi dengan umpluk, umpluk kanan, umpluk kiri. Ya, sebagaimana kalau misalnya dulu anak ngelihat ketika masih di sekolah, ya SMP, SMA, ya kalau SD sih belum terlalu memperhatikan. Yang sangat memperhatikan SMA. Ada beberapa guru yang memang kalau beliau ngajar, ngajarnya masya Allah. Semoga Allah azza wajalla memberikan kebaikan kepada mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, guru-guru kita. Namun yang anak perhatikan saat itu adalah sebagian dari guru-guru kita itu kalau ngomong karena saking seringnya dan mungkin bisa jadi kurang minum atau apa, itu ngumpluk, Mas. Sampai sininya berbusa, kanan kirinya itu berbusa. Kalau seandainya itu ngomongnya banyak tapi semuanya salah, tetap aja salah. Meskipun dia dengan berdalih apapun, kalau salah ya salah. Dan itu yang paling berat dari sebagian orang untuk mengakui kesalahan, itu sangat sangat berat. Dan itu pentingnya dari kita untuk menanamkan tentang keberanian untuk mengakui salah dan meminta maaf itu harus ditumbuh kembangkan semenjak kecil, Mas. Sekarang kalau misalnya antum dapati berapa banyak orang yang tetap ngeyel, tetap saklek, enggak mau mengakui salah, mengakui bahwa dirinya tidak mampu, enggak mau. Karena pada dasarnya dari semenjak kecil pun dia sudah dididik dengan pendidikan yang seperti itu, enggak boleh salah. Kalau salah itu memalukan. Dan gak perlu minta maaf. Nah, hal yang seperti itu menjadi berkembang di bawah alam sadar, sehingga sampai usia pun sudah tidak muda lagi, tetap susah untuk meminta maaf. Nasallahu alaihi wasallam. Ini sering terjadi, ya, dan semoga Allah Jazal menjauhkan kita dari sikap yang tersebut. Nah, artinya tadi ketika Anda mengatakan, coba antum bayangkan seolah-olah antum itu kedudukannya seperti Abu Hayyan. Disalahkan argumentasinya dan disalahkan pula patokannya. pegangannya antum, sandarannya antum juga disalahkan. Kalau sandarannya saja sudah disalahkan, terus bagaimana kita mau membantah? Sudah salah dari awal. Ya, kalau misalnya antum itu ingin melakukan action, sebelum action sudah salah, terus bagaimana? Mau actionnya sudah menjadi salah. Ini yang sering terjadi. Jadi, ana ulangi di sini. Jadi ini jawabannya dari Syekhul Islam Taimiyah, itu bikin mengerikan. Sudah kayak skakmat aja. Laqad ghalita sibawai fi kitabihi fi akthar min 80 mawdu'an la ta'rifuha la anta wa la sibawai. Fahami ar-rajulu wa ghadiba. Wa haja'u bi qasidatin la quruna laha wa la adana fa huwa haja'a. لأنه تكلم عليه هذا الكلام. Dan di sini penjelasan dari apa yang dilakukan ini. Nah, di sini ketika ya, ini jawabannya. Polanya di sini, ini apa? Syekhul Islam Taimiyah. Dan ini mengerikan. Ini adalah salah satu contoh kecerdasan Syekhul Islam Taimiyah dengan mengatakan dengan apa? Langsung to the point, mas. Wahal sibawai nabiyun nahwi. Apakah sibawai ini adalah nabinya nahwu? Atta yajib alaina ittiba'uhu, sampai kita itu harus wajib untuk mengikutinya. Laqad ghalita sibawai, sibawai itu telah melakukan kesalahan. Fi kitabihi, dalam kitabnya. Fi aksar min samanina maudu'an, lebih dari 80 permasalahan di sini. Posisi-posisi pembahasan yang di situ ada kesalahan. La ta'rifuha, engkau tidak mengetahuinya. La anta wala sibai, engkau tidak tahu, begitu juga si bawah yang tidak tahu. Fahami ar-rajul. Maka, ya, Abu Hayyan menjadi apa? Muntab, mas. Panas. Wughadhib, badan. Menjadi apa? Marah. Wahaja'u biqasidatin. Dan bahkan menyindir Ibnu Taimiyah dengan qasidah. La quruna laha, yang tidak bisa sebanding dengannya. Wala adhan. Ya, wala adana. Dan ini di sini kalau misalnya bahwa haja, beliau itu menyindir. Artinya di sini kalau misalnya kalau disebutkan karena saking muntaknya beliau, tadinya awalnya apa? Awalnya beliau memuji-muji. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata apa yang dipuji itu berkebalikan. Ya, berkebalikan dengan apa yang beliau inginkan. Ya. Dan inilah yang menjadi ya. Jadi di sini ketika beliau itu benar-benar ini, beliau menyindir dengan qasidahnya beliau. Bikin syair lagi. Awalnya syair-syair memuji Syekhul Islam Taimiyah, kemudian bikin syair yang syair-syair pujiannya dihapus. Ya. Begitu juga yang tadi. Ya. Beliau tidak menyukai apa yang Syekhul Islamnya katakan, menyalahkan beliau dan menyalahkan si bawai, padahal itu Imam Nahu. Ya, bahwa wajahu, beliau menyindirnya, li'annahu takallama alihi hadal kalam, karena beliau itu, Syekhul Islam dia mengucapkan perkataan tadi itu. Bahasanya apa? Fi kitabihi ya ghalita sabawai. Si bawahi itu salah, melakukan kesalahan. Di kitabnya lebih dari 80 pembahasan dan engkau tidak tahu kesalahan tersebut, engkau tidak tahu, apalagi si bawahi juga enggak tahu. Jadi antum itu mengatakan seolah-olah apa? Antum enggak tahu, bapak antum enggak tahu. Seolah-olah seperti itu. Jadi double-double. Itu sangat mengerikan. Makanya muntab. Qauluhu Allah, hadza 'athfu bayanin. Ini adalah ataf bayanin, penghubung yang bertindak sebagai keterangan. Yubayyinu man rabbuhu. Ya. Yang beliau menjelaskan tentang apa? Man rabbuhu, siapa yang menjadi Rabbnya? Bahwa Allah adalah Allah. Ya, dia adalah Allah. Allahu di sini wal ma'luf. Allah di sini adalah al ma'luf yang diibadahi. Ail ma'budu hubban wa ta'dhimun. Yang diibadahi dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Warabbu fil asl. Asal dari ar-rabb itu adalah kullu mutasarrifin. Setiap apa yang ya mutasarrifin fi syai'. Mutasarrifin fi syai'in. Jadi yang di sini apa? Mutasarrif. Artinya di sini yang mampu untuk mengendalikan di dalam sesuatu. Walihada yuqal limaliki dabati, maka dikatakan kepada pemilik hewan tunggangan, Rabbud dabati, pemilik hewan tunggangan. Walimaliki dar, dan pemilik rumah itu menjadi Rabbud dar, penguasa pemilik tempat. Lakinna Rabba, namun kata-kata Rabb alladhi huwallahu, di mana Rabb ini adalah Allah Azza wa Jal, naqulu fi tafsirihi, kita katakan di dalam tafsirnya, Al-Khaliqul Malikul Mudabbir. Ini tauhid apa mas? Tauhid apa? Rububiyah. Al-Khaliqu yang mencipta, Al-Maliku yang menguasai, Al-Mudabbiru yang mengatur. Ini tiga sifat utama dari tauhid rububiyah. Al-mulku, ya, al-mutlaku, jadi kekuasaan yang mutlak, la yakunu illa lillah, itu tidak berlaku kecuali hanya bagi Allah. Al-khalqul mutlaku, penciptaan yang mutlak, la yakunu illa lillah, tidak berlaku kecuali hanya bagi Allah. Watadbiru, dan pengaturan. Watadbirun mutlak, pengaturan yang mutlak. La yakunu illa lillah, tidak terjadi kecuali hanya berlakunya untuk Allah saja. Allah lah yang apa tadi, menguasai secara mutlak, kemudian yang mencipta secara mutlak, kemudian tadbirnya, pengaturannya juga mutlaknya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Fama udhifa ila al-makhluqi min al-khalqi falaysa khalqan haqiqatan. Dan apa yang diidhafahkan kepada makhluk dari penciptaan itu bukan kemudian ciptaan secara hakikatnya. Misalnya kitabullah, berarti kitab itu adalah makhluk. Ya. Wa inama wa taghyirun. Namun ini sesungguhnya adalah taghyirun, perubahan. Fafil hadithi yuqalu lil musawwirin. Di dalam hadis dikatakan kepada orang-orang yang gambar, mas. Ya. Gambar lukisan. makhluk hidup. Itu ahyu ma khalaqtu. Hidupkan apa yang telah engkau ciptakan. Hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Ahyu ma khalaqtu. Paham saya mesti? Wahal khalaqu, apakah mereka itu mencipta? Al-jawab, la. Jawabannya adalah, tidak. Mereka tidak mencipta. Bal hawwalu syai'a minasyai'in ila akhar. Tapi mereka itu merubah dari sesuatu ke kondisi atau ke sesuatu yang lainnya. Dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dari sesuatu ke sesuatu yang lainnya. Paham sampai sini? Tidak mencipta dari tidak ada menjadi ada. Paham sampai sini? Nah. Amal ijadu, sedangkan keberadaan, fahadha la yakuna illa lillah. Artinya mewujudkan, menjadi ada, ini hanya Allah saja. Dari tidak ada menjadi ada. Fal khalqul mudhafu ilal makhluqi laysa khalqan haqiqatan. Dan penciptaan apabila diidhafahkan, disandarkan kepada makhluk, itu bukan kemudian seperti apa? Khalqan haqiqatan. Artinya ciptaan secara hakikanya. Wa innama wa taghyirun wa tahwirun faqat. Artinya apa? Kalau sifat mencipta itu disandarkan kepada makhluk, maka ini bukan penciptaan yang secara hakiki. Tapi ini hanya sebagai apa? Taghyirun. Ini hanya sebagai perubahan, Mas. Perubahan apa? Tahwilun. Ya, perubahan atau adanya modifikasi saja. Paham? Jadi mengubah satu ke sesuatu yang lain. Bukan mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Awwalu min syai'i ila syai' ila akhar. Itu mengubah dari suatu ke suatu yang lainnya. Kadzalikal mulku. Begitu juga al mulku, penguasaan. Fal mulkul haqiqiyyu lillah. Dan kekuasaan yang secara hakikinya ini diperuntukkan kepada Allah saja. Ya. Walil mulk, ya. Al-milku al-mudhafu, al-milku al-mudhafu, kekuasaan yang disandarkan kepada makhluk. Jadi kalau makhluk itu sekarang punya apa, Mas? Kepemilikan. Ya. Kepemilikan. Laisa huwa milkan mutlaqan. Ini bukan apa? Kepunyaan yang mutlak. Bukan. Bal huwa milkun qasirun fi syumulihi. Namun ini adalah milkun qasirun. Ya, penguasaan yang dalam hal ini keseluruhan. Artinya bahwa qasirun fi syumulihi, artinya sangat minim. Minim dalam apa? Cakupannya itu minim. Wa qasirun fi tasrifihi, dan sangat minim dalam apa? Tasrifihi, dalam hal pengaturannya, dalam hal pengendaliannya. Qasirun fi syumulihi, dan juga sangat minim dalam cakupannya secara keseluruhan. Li'annal malika min al-khalqi la yamliku illa ma tahta yadi. Karena orang yang menguasai dari makhluk, artinya di sini misalnya apa, raja dan seterusnya, dia itu tidak menguasai, ya tidak menguasai kecuali apa yang menjadi apa, tahta yadi, apa yang menjadi kekuasaannya, yang ada di genggaman tangannya. Wa ma inda ghairihi laysa lahu. Sedangkan kekuasaan yang bukan ada padanya, maka itu bukan kekuasaannya. Paham tak mesti? Sama halnya. Sekarang antum punya ballpoint. Ballpoint itu kepunyaan antum yang terbatas. Jadi kalau hilang, antum harus nyari yang lain. Paham sih? Dan tidak kemudian itu kepunyaannya itu pasti dari lahir sampai tua nanti bolpen itu tetap akan menyertai antum. Enggak. Ya. Wa kadzalika aidan, begitu juga fi tasrifihi, dalam hal tasrifnya. Ya. Ini juga ada hanya diperuntukkan kepada Allah saja. Ya. Sehingga di sini ketika misalnya orang itu kalau misalnya dalam hal dia itu bisa memerencengkan atau mengarahkan pada sesuatu yang lain, itu tentunya itu bukan hak makhluk. Misalnya kita, antum. Antum tidak bisa misalnya di situ melencengkan yang tadinya harusnya lurus menjadi belok, itu enggak bisa. Ya. Sehingga di situ kaitannya ya. Kalau misalnya dikatakan adanya perubahan, kalau misalnya bisa dikatakan ketika orang itu menginginkan, misalnya menginginkan untuk seperti malam ini, antum ingin duduk di majelis ilmu, tapi kemudian Allah menetapkan lain. Belum bisa, karena memang kuntatul syafal kita masih diuji dengan ujian adanya pandemi. Ya. Nah, karena itu adalah ujian yang bisa mengganti atau merubah dari zaman pandemi menjadi zaman yang sehat. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini adalah adanya perubahan. Nah, ini maksudnya dalam hal tasrif, yang bisa memalingkan segala sesuatu hanya Allah Azza wa Jalla. Id innal malika la yamliku tasarrufa ala ma yuridu fi kulli syai'in. Sesungguhnya ya, al-malik yang menguasai, yang menjadi raja itu tidak memiliki ya untuk apa? Untuk tasarruf, melakukan apa saja yang dia inginkan, itu enggak bisa. Sehingga ketika orang itu melakukan misalnya berperilaku untuk menyimpangkan apa yang dia inginkan, fikuli syai'in, itu enggak bisa. Bal ala hasbi ma syarallahu azza wajalla. Tapi ini hanya sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan. Ya. Paham sampai sini? Jadi untuk kemudian melakukan apa saja, itu enggak bisa. Tidak bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Antum berkehendak untuk apa? Nututin musyari, ingin istiqomah dan seterusnya. Tapi kadang-kadang ketika di kajian ilmu, tahu-tahu capek, tahu-tahu blenger, tahu-tahu ke belakang lama dan seterusnya, banyak. Maka ini adanya hal-hal yang tidak diinginkan itu di luar kuasaan kita. Ini hanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang bisa menyimpangkan apa saja yang seharusnya kita kehendaki, itu Allah saja. Maka kehendak kita itu adalah di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, qauluhu khaira halun minallah. Ini hal. Khaira, hal. Yang menjadi apa? Hal. Hal itu apa? Kondisi, Mas. Yang menjelaskan tentang kondisi. Wa maliki, maliki di sini mudabbirun mutasarrifun. Ya. Di sini yang mengatur. Ya, mengatur. Karena kalau misalnya antum mudabbir yang mengatur, wa mutasarrifun yang bisa mengarahkan, fahadihi minal muta'alliqati rububiyyati, ini apa yang dikaitkan dengan apa? Tauhid rububiyyah, yakni annahu subhanahu wa ta'ala khairu man malaka, khairu man malaka, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik ya yang bisa menguasai. Hatta fi ma yusibul abda min al masaibi wa nakbati fa ya khairun. Jadi kalau misalnya seorang hamba itu mendapatkan musibah dari berbagai macam musibah yang pernah, itu adalah kebaikan. Ya. Kenapa? Karena adanya apa yang menjadi musibah, kesusahan, ya, atau bencana di sini, ya, ya. Hatta fima yusibul abda minal masaibi wa naqbati, bahkan ketika seorang hamba itu ditimpa, ya, menimpanya dia musibah, masaib, musibah-musibah, wa naqbat, itu bencana-bencana, faya khairun, maka itu adalah kebaikan. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, mengagumkan perkara seorang mu'min. Inna amrahu kullahu, sesungguhnya perkaraannya seluruhnya adalah khairun, kebaikan. Walaysa dhaka, dan bukan itu li ahadin, diperuntukkan untuk setiap orang. Illal mu'min, kecuali hanya untuk orang yang mu'min. In asabathu dharra sabar, apabila dia ditimpa musibah, ya, kesulitan, dia bersabar. Fakana khairunlah, maka itu adalah baik baginya. Baik baginya maksudnya apa, Mas? Itu yang terbaik. Wa ina sobatuhu sarra syakara. Kalau dia ditimpa kelapangan, maka dia pun bersyukur. Fakana khairunlah, maka itu pun baik baginya. Maka antum lihat, salah satu kriteria untuk memilih, ya, memilih teman dekat, ya, memilih teman dekat, itu adalah salah satunya pilih yang harus yang mukmin. Ya, ciri orang yang mukmin itu apa yang dialami dia yakini sebagai suatu kebaikan. Kalau dia terlalu sedih kemudian terlalu gembira terhadap sesuatu, ketahuilah belum tentu dia seorang mukmin yang benar. Keimanannya benar. Ada yang masih kurang di situ. Paham sampai di sini? Tapi kalau kemudian dia itu ketika sedih-sedih banget, stres banget, tapi kalau ketika senang, senang banget, maka ketahuilah itu adalah tanda bahwasanya di dalam dirinya keimanannya masih belum sekuat yang seharusnya. Ada yang kurang. Ada yang kurang pada diri. Ketika dia ditimpa musibah, bahkan dia suudon kepada Allah Azza wa Jalla. Aku wis jenggang-jengking ora dikabulke. Saya sudah ya sujud berkali-kali. Tapi tidak dikabulkan. Nah, inilah ketika orang itu tidak mau atau enggan untuk menjadi mukmin, maka syaitan itu akan mengganggu dia. Salah sama. Kemudian wa baina maliki al-ula, malik yang pertama, wa malik tsaniyah, dan malik yang kedua, min ilmil badi' ma yusamma bil jinas. Di dalam ilmu badi', artinya tentang kondisional suatu pernyataan, malik yang pertama dan malik yang kedua ini dinamakan al-jinas at-tam, al-jinas yang sempurna. Lianna kalimataini ittafaqata fil lafzi, ini dalam lafadznya sama, persis, sepakat. Waqtalafata fil makna, namun keduanya maknanya beda. Al-ula, yang pertama adalah Ibnu Maliki, ini alamun, nama. Wasaniyatu sifatun, yang kedua adalah sifat. Wallahu tabaraka wa ta'ala khairu malikin, Allah azza wa jalla itu adalah sebaik-baik malik, sebaik-baik zat yang menguasai. Wa huwa khairu hakimin, Allah azza wa jalla adalah sebaik-baik yang memberi hukum. Wa huwa khairu rahimin, dan Allah adalah sebaik-baik khairu rahimin, yang mempunyai kasih sayang. Ila akhir sifatihi, sampai sifat-sifat yang lainnya. Tabaraka wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Nah, kita lihat sedikit satu paragraf ini. Wa kana al-aula an yaqula, maka yang lebih utama lagi adalah hendaknya orang itu mengucapkan ahmadullah rabbi, aku senantiasa memuji Allah Rabbku. Li'anna kalimatallahi hiyal alam, karena Allah azza wa jalla itu termasuk alam, nama. Alladhi la yusamma bihi ghairullahi, yang tidak dinamakan ya ini kepada selain Allah, ini hanya untuk Allah saja. Paham sampai sini? Nama yang dipakai hanya untuk Rabb Allah azza wajalla. Wa huwa alladhi tatsba'uhu jami'us sifat, dan dialah yang semua sifat-sifat itu mengikuti Allah azza wajalla. Wa jami'ul asma', dan keseluruhan nama-nama sifat-sifat. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Rabb seluruh sekalian alam. Lakinnahu bada'a bi rububiyyati, namun beliau memulainya dengan rububiyah. Li'annal maqama maqamu isti'anatin, karena kedudukan ini adalah kedudukan untuk minta pertolongan. Wal isti'anatu tata'allaku bi rububiyyati aktaru min al-uhliyyati, dan isti'anah, minta pertolongan itu berkaitan dengan rububiyah jauh lebih banyak daripada uluhiyah. Uluhiyah itu ibadah, tauhid, ibadah, tauhid. Rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah azza wajal itu mempunyai sifat-sifat seperti al-khaliq, seperti mencipta, ya Allah sebagai yang mencipta, al-khaliq, al-mudabbir yang mengatur, dan al-malik. Khaliq yang mencipta, al-malik yang menguasai, dan al-mudabbir yang mengatur. Au yuqal, atau dikatakan qaddama dzalika lidzikri nadzam. Ya, ini dihadapkan seperti ini. Yang demikian ini karena lidzikri nadzam, karena syairnya di sini adalah sempit sekali. Li'anna dhikun nadmi yaj'alul insana yuqaddimu ma huwa aula bitakhiri wal aks. Karena sempitnya sempitnya nadm, syair di sini, menjadikan orang itu mengedepankan apa yang lebih prioritas. Mahwa aula bitakhir, dibandingkan dengan yang seharusnya diakhirkan. Wal aks, dan begitu juga sebaliknya. Paham sampai sini? Ya. Qaluhu musallian, hmm, Nah, si panjang. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Insyaallah bi'idznillah. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma salli wa sallim. Semoga kamu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.